Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah fid din sallallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan dengan pasal baru. Faslun kalamullahi ta'ala. Pasal kalam Allah ta'ala. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa hakikatnya semua yang terkait dengan sifat-sifat Allah Taala itu harus ditetapkan dengan penetapan yang benar. Sifat apa saja? Namun tatkala masalah ulu atau istiwa banyak dipersisihkan, demikian juga masalah kalamullah ta'ala lebih, dan termasuk bagiannya Al-Quran kalamullah, maka Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah lebih porsi pembicaraannya lebih panjang, lebih banyak dibanding pembicaraan tentang sifat-sifat yang lainnya, karena banyaknya syubhat di dalamnya dan banyaknya manusia kaum muslimin yang tersesat, dan dampak dari kesesatan dalam bidang tersebut, dalam sifat tersebut, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keimanan dan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau khususkan pembahasan kalam sebagaimana beliau khususkan pembahasan tentang ulu, dan nanti dalam bab Al-Qur'an kalamullah dan bab atau pasal tentang melihatnya kaum mukminin di surga. Kita baca apa yang boleh sampaikan. Poin yang ke-21. Wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin. Dan termasuk sifat Allah ta'ala bahwasanya dia berbicara dengan perkataan yang qadim. Maksudnya yang azali, yang sejak awal, sejak mula, yang tidak berpermulaan. Yusmi'u minhu man sya'a min khalqi. Allah memperdengarkan kepada siapa yang dia kendaki dari makhluknya kalamnya. Allah memperdengarkan kalamnya tersebut, sebagian dari kalamnya, kepada siapa yang dia kendaki dari makhluknya. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu min ghairi wasitatin. Musa alaihissalam mendengar langsung dari Allah, dari sebagian kalam Allah tersebut tanpa perantara. Wasami'ahu Jibrilu alaihissalam. Demikian juga Jibril alaihissalam mendengar firman Allah tersebut, perkataan Allah tersebut, pembicaraan Allah tersebut. Waman udina lahu wa man adina lahu min malaikati wa rusulihi. Demikian juga orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendengar perkataannya, mendengar firman-Nya, baik dari kalangan para malaikatnya atau dari sebagian rasulnya. Ikhwah fiddin asallallahu wa ayakum, sifat kalam ini dari pelajaran yang sudah lalu, sifat berbicara, kalau berbicara ini termasuk sifat apa? Ya? Fi'liyah. Ya? Bukankah Asy'ariyah tidak menetapkan sifat fi'liyah, tapi dia menetapkan sifat dhatiyah atau tidak? Ya? Asy'ariyah menetapkan sifat dhatiyah? Menetapkan. Ya? Dan sifat kalam ditetapkan atau tidak? Ditetapkan. Sifat kalam ditetapkan oleh Asy'ariyah. Maka sifat kalam adalah sifat dhatiyah. Sifat kalam sifat dhatiyah. Dan sekaligus sifat fi'liyah. Sifat dhatiyah ditinjau dari satu tinjauan, dan sifat fi'liyah ditinjau dari tinjauan yang lain. Ditinjau dari bahwasanya Allah sejak keberadaannya yang tidak berpermulaan, Allah sudah memiliki sifat berbicara dan terus menerus sifat itu ada padanya. Tidak pernah sifat bisa berbicara itu terlepas dari Allah SWT. Allah berbicara bukan sebelumnya tidak mampu berbicara. Adapun ditinjau dari karena Allah berbicara kapan Allah berkehendak, sesuai dengan kehendak Allah tentang kapannya dan apanya dan bagaimananya, maka sifat kalam adalah sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan kepada kaidah. Sifat-sifat fi'liyah itu kalau ditinjau dari nau'nya, maka itu qadim, dhatiyah. Kalau ditinjau dari ahadnya, dari peristiwa demi peristiwanya, maka itu fi'liyah, hadisah. Jadi ditinjau dari nau'nya, qadim, azali, sudah ada bersama dengan keberadaan Allah SWT. Demikian juga sifat kalam. Kalamulallah dhatiyah. Karena Allah terus menerus mampu berbicara. Dan tidak pernah Allah terlepas dari kemampuan berbicara. Adapun ditinjau dari ahadnya, peristiwa demi peristiwa berbicara, maka hadis baru. Itu kapan? Tatkala Allah berkehendak berbicara. Dengan apa Allah berkehendak dan bagaimana Allah berkehendak dalam berbicara. Maka perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bahwasanya Allah berbicara bi kalamin qadim, ini kalau zahirnya qadimun nau dan qadimul ahad sesuai dengan mazhab Asy'ariyah. Namun yang belum maksudnya adalah qadimun nau dalam rangka membantah karomiyah. Ana mutakallimun bi kalamin qadim, dia berbicara dengan kalam qadim, kalam yang azali, itu untuk membantah karomiyah. Itu sebuah mazhab yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara yang sebelumnya Allah tidak memiliki sifat itu. Jadi Allah memiliki sifat kalam ba'da alam yakun mutakalliman. Allah memiliki sifat kalam setelah sebelumnya Allah tidak bersifat kalam. Maka untuk itu sesungguhnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan perkataannya bikalamin qadim, karena adanya madhab yang menetapkan sifat kalam tetapi kalamnya Allah setelah sebelumnya Allah tidak bersifat kalam. Allah bersifat kalam tapi kalamnya baru. Sebelumnya Allah tidak memiliki sifat kalam. Terbukti dari kalimat berikutnya menunjukkan bahwasanya dilihat dari ahadnya, dari peristiwa demi peristiwanya, maka kalam tersebut baru disampaikan dan dikatakan oleh Allah ketika itu. Seperti misalnya mendengarnya Jibril, mendengarnya Musa. Maka Musa mendengar kalam Allah kapan? Ya ketika Musa hidup. Kapan Allah berbicara kepada Musa? Ya ketika Musa ada. Bukan sejak azali Allah berbicara dengan Musa baru didengar ketika itu. Sejak azali Allah berbicara kepada Musa baru didengar oleh Musa ketika itu. Bukan demikian. Ya ketika itu Allah baru berbicara kepada Musa alaihissalam. Tatkala di Bukit Tur Sina. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menetapkan sifat kalam yang hadis yang baru ditinjau dari ahadnya, peristiwa demi peristiwanya, kejadian demi kejadiannya. Nah, mendengarnya kalam Allah, peristiwa demi peristiwanya, ini bantahan bagi Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya kalam Allah itu qadim, azali dan tidak hadis, tidak baru. Sekaligus bantahan juga bagi Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya kalam Allah itu tidak didengar. Maka penjelasan beliau, dan Allah memperdengarkan kalam itu kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya, ini bantahan bagi mereka. Asy'ariyah menetapkan sifat kalam, tetapi kalamun nafs, kalam yang tersembunyi dalam zat Allah Ta'ala yang tidak didengar oleh siapapun, itu penetapan sifat kalam. Jadi sifat kalam dzatiyah, kalamun nafs. Adapun suara dari kalam tersebut, maka tidak ditetapkan oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak menetapkan adanya suara dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa didengar. Maka keyakinan yang benar berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah dan Ijma' Salaf bahwasanya kalam Allah ala bisautin masmu'in, kalam Allah itu dengan suara yang bisa didengar. Dan itulah hakikat kalam, baik secara lugah, secara bahasa Arab tidaklah dikatakan kalam kecuali berupa huruf-huruf yang bisa didengar dalam bentuk suara. Suara yang berisi huruf-huruf yang bisa didengar, itulah kalam. Maka waspadalah wahai penuntut ilmu nahwu, bahwa ahli nahwu kebanyakan adalah Asy'ari, maka wajar tatkala kemudian mendefinisikan kalam lughatan ma afadha bihi apa al kalamu lughatan ma afadha bihi faedah atau semana itu yang bisa diambil darinya faedah sawaan kana isyaratan au khattan baik itu berupa isyarat atau apa tulisan itu kalam lughatan definisi kalam secara bahasa iya karena ahli bahasanya adalah seorang Asy'ari maka demikian dia mendefinisikan bahasa mendefinisikan kalam secara bahasa bisa dilihat pada Fathul Tsaniyah Sarah Jurumiyah dan karena memang demikian ahli bahasa yang menulis kitab-kitab nahwu secara umum adalah Asy'ari madhabnya Asy'ari adapun kalam secara bahasa Arab itu adalah huruf-huruf yang didengar ada suaranya didengar itu kalam oleh karena itu orang gagu tidak dikatakan orang yang bisa berkalam menurut bahasa Arab dia adalah akhros bukan mutakallim kalau konsekuensi paham Asy'ariyah orang bisu dia berbicara atau tidak berbicara karena gerakannya bisa dipahami atau tidak bisa kalam jiwanya ada tidak oh minta minum dalam hatinya dia ambilkan minum saya haus yang dihadapi paham dia minta minum haus walaupun tidak keluar suaranya saya minta minum haus konsekuensi madhab Asy'ari dia berkalam berbicara dan itu tidak dikenal dalam lughah Arab orang yang akhras yang bisu bukan mutakallim yang jelas madhab Asy'ari sangat batil di samping madhab Ahlussunnah tentang kalamullah ala bihurufin wasatin yusma dengan huruf-huruf dan suara yang didengar diyakini bahwasanya Allah yatakallam Allah berbicara mata syaa kapan dia kehendaki bima syaa dengan apa dia kehendaki kaifa syaa bagaimana dia kehendaki apa maksudnya mata syaa ditinjau dari waktunya pelaksanaan berbicaranya Allah sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki kemudian bima syaa ditinjau dari sisi kepada siapa dan dengan menggunakan bahasa apa Allah berbicara siapa yang dikehendaki dan bahasa apa yang mau digunakan Allah dalam berbicara Allah berbicara kepada orang yang dikehendaki menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang yang dikehendaki diajak bicara tatkala berbicara dengan Musa tentunya dengan bahasanya Musa alaihissalam tatkala berbicara kepada Jibril dalam kalamnya yang Injil tentunya dengan bahasa Injil bahasa yang dipakai masyarakat itu bahasa Ibrani dan tatkala berbicara kepada Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengan bahasa Arab demikian juga tatkala berbicara dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tatkala beliau mi'raj maka Allah berbicara dengan beliau dengan menggunakan bahasa Arab. Bimasa, kaifa syaa. Ini ditinjau dari kalau dalam bahasa kita frekuensinya, dengan suara yang keras atau suara yang berbisik-bisik. Suara yang didengar secara keras atau didengar secara lembut, sesuai dengan kaifiah yang Allah kehendaki, cara yang Allah kehendaki dalam berbicara. Apa dengan munada, dengan memanggil, apa dengan munajat, dengan berbisik-bisik. Kita baca dalil-dalil yang beliau bawakan, dan sekaligus nanti saya tunjukkan baju dalalah dengan apa yang sudah saya sampaikan. Beliau katakan, wa na subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirah wa yukallimunahu, dan bahwasanya Allah Taala itu berbicara kepada kaum mukminin di akhirat, dan mereka pun kaum mukminin berbicara kepada Allah Taala. Wa ya'danu lahum fayazurunahu, Allah mengizinkan kepada mereka, maka mereka pun berziarah kepada Allah Taala. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, belum mulai menyebutkan dalil-dalilnya. Wa kallama Allah Musa taklima, An-Nisa 164. Dan Allah mengajak bicara Musa taklima, betul-betul dengan pembicaraan. Taklima sebagai taukid menunjukkan langsung tanpa perantara, hakiki dan tanpa perantara. Wa kallama Allah Musa taklima, ayat ini menunjukkan kepada siapa Allah kehendaki, dan kalau kepada siapa Allah kehendaki sekaligus juga menunjukkan bahasa yang Allah pakai untuk berbicara. Tatkala berbicara kepada Musa, maka menggunakan bahasanya Nabi Musa sallallahu. Karena mengajak berbicara kepada orang yang bukan bahasanya, maka tidak akan memberi kepahaman kepada orang tersebut. Oleh karena itu, senantiasa Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan kitab-Nya sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahasa Nabi diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Kitab Allah yang turunkan kepada Nabi sesuai dengan bahasa Nabi dan kaumnya ketika itu. Dan sekaligus, karena Allah berbicara dengan Musa alaihissalam, waktunya tentunya ya ketika Musa hidup, bukan sejak dahulu, sejak azali, ya ketika itu, ketika Allah mengajak bicara dengan Musa itulah waktunya, bukan sejak azali, sebagaimana i'tiqad Asy'ariyah. Ayat berikutnya, waqala subhanah, dalam A'raf, Al-A'raf ayat 144. Ya Musa, inni istofaituka alan nasi birisalati wabikalami. Wahai Musa, aku memilihmu atas seluruh manusia dengan risalahku, jadi untuk menjadi rasulku, dan aku pilih engkau juga bikalami, untuk mendengar kalamku, untuk langsung diajak bicara oleh Allah Taala. Sahihnya pada wabi kalami, dan dengan kalamku. Buktinya bahwasanya Allah berbicara, Allah mengistimewakan Musa alaihissalam dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh keumuman manusia, yaitu diajak bicara oleh Allah bikalami. Dan demikian di dalam ayat ini juga sekaligus menunjukkan tentang kaifiyah dalam berbicara, yaitu dengan suara panggilan ya Musa, karena adanya ya nida, menunjukkan nida panggilan, menunjukkan itu keras, didengar secara keras. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, minhum man kalamallahu, dan di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, minhum man kallamallahu. Itulah para rasul. Allah melebihkan sebagian di atas yang lainnya, dan di antara mereka ada yang Allah ajak bicara sebagai bentuk kelebihan dia dibanding yang lainnya. Di antara melebihkannya Allah dibandingkan rasul terhadap satu rasul, sebagian rasul dibanding rasul yang lainnya, lah Allah mengajak bicara kepada rasul tersebut. Minhum man kalamallahu. Wa qala subhanah, dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidaklah ada seorang manusia pun yang Allah mengajak bicara kepadanya kecuali dalam bentuk wahyu, yaitu melalui perantara. Allah tidak mengajak bicara langsung kepadanya, tapi melalui utusan menyampaikan wahyu kepadanya, dan yang mengantarkan wahyu tersebut itulah yang mendengar firman Allah. Adapun manusianya, rasulnya tidak mendengar firman Allah tersebut, karena dia mendengar dari perantaranya yang menyampaikan dari firman dari Allah. Ami warai hijab, atau dari balik tabir, ini langsung. Ami warai hijab, ini Allah mengajak bicara langsung, tapi dari balik tabir, artinya dengan tanpa terlihat oleh yang diajak bicara, seperti dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya pernah diajak bicara langsung oleh Allah, dan kedua-duanya diajak bicaranya dengan antara dirinya dengan Allah ada tabir. Itu tidak melihat. Musa hanya mendengar suaranya dan tidak mendengar Allah Ta'ala. Oleh karena itu, karena sangat inginnya dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dia meminta kepada Allah untuk bisa melihat. Qala Rabbi angdur ilaik, ya Allah, aku ingin melihatmu. Qala lan taroni, kamu tidak akan mampu untuk melihatku, kata Allah Ta'ala. Karena kekuatan manusia, jasad, sebagaimana sudah saya jelaskan, bahwasanya jasad manusia baru sempurna kapan? Kekuatannya tatkala di akhirat. Tatkala dunia lemah, tidak akan mungkin dia bisa mampu untuk melihat Allah secara langsung. Tidak akan mungkin. Maka Allah berikan contoh kepada Musa alaihissalam. Walakin dur ilal jabali fainis taqarra makanahu fasafataroni falamma tajalla ilal jabali jalahu dakka wa kana Musa sa'iqa. Namun coba perhatikan nai Musa kepada gunung tersebut. Kalau gunung tersebut mampu bertahan pada tempatnya, baru kamu bisa melihat aku. Maka tatkala Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, maka hancurlah gunung tersebut rata dengan tanah, dan pingsanlah Musa ketika itu. Gunung yang demikian kokohnya itu hancur tatkala dia melihat Allah SWT. Bagaimana halnya kalau seandainya Musa alaihissalam? Dan demikianlah, demikian juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pancaran wajah Allah Ta'ala itu, kalaulah kemudian tirai yang mendindingi Allah dengan apa yang ada di bumi ini disingkap, maka akan hancur semua ada yang bumi ini karena terkena bagusnya, artinya wibawa atau pancaran yang ada dari wajah Allah SWT, akan hancur semuanya, tidak bisa bertahan. Demikian juga Nabi SAW tatkala beliau ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maksudnya tatkala mi'rad, maka beliau menjawab, nur anna arahu, cahaya, dari mana aku bisa melihatnya? Ada tirai berupa cahaya yang menghalangi antara Rasulullah SAW dengan melihat Allah langsung. Karena demikianlah jasad manusia, maka tak ada seorang pun di dunia ini yang melihat Rasul, melihat Allah Taala, hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang dipersisikan khusus tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau melihat Rabb kita tatkala mi'raj atau tidak? Yang benar beliau tidak melihat, dengan penjelasan Nabi sendiri. Maka Aisyah mengatakan, barang siapa yang menyatakan bahwasanya Muhammad telah melihat Tuhannya, maka dia telah berdusta. Kemudian ayat berikutnya, wa qala subhana falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Toha ayat 11 dan 12. Maka tatkala Musa telah mendatangi tempat yang telah ditentukan, waktu yang telah ditentukan, dipanggillah, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka di sini kita dapatkan beberapa bukti tentang kalam Allah. Yaitu bahwasanya kalam Allah itu dengan suara yang didengar, dengan cara sesuai yang Allah kehendaki, kaifian sesuai dengan Allah kehendaki, suara keras atau lembut, maka nida di sinilah suara keras. Kemudian dengan waktu yang Allah kehendaki, falamma ataha, tatkala Musa mendatangi sesuai perjanjian waktu yang telah ditentukan. Ini menunjukkan waktunya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena Allah baru berbicara tatkala falamma, maka tatkala ataha, Musa mendatanginya. Menunjukkan waktunya baru itu. Ini falamma menunjukkan zaman, waktu. Nudia menunjukkan dalam bahasa kita frekuensinya, dengan suara keras. Kemudian ini ya Musa, ini ana rabbuk, menunjukkan bahwasanya kalam Allah terdiri dari huruf-huruf. Karena ya Musa, ini rabbuk, Allah merupakan huruf-huruf.